من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Apakah laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah isya dan subuh sudah dipastikan orang munafik? Itu ciri kemunafikan. Kalau seperti itu ciri ya, ciri. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak melakukannya lalu ditunjuk kamu ini munafik, itu tidak benar ya. Baik. Tapi itu dianggap oleh para sahabat sebagai ciri kemunafikan. Tapi kalau yang dia lakukan dari sifat-sifat kemunafikan yang besar, yang mengeluarkan dari keislaman, itu memang bisa seorang menegaskannya apabila hal tersebut tampak pada seseorang.